Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Riyadhus Salihin bab al-muraqabah hadis al-awwal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin ittala 'alaina rajulun shadidul bayati thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharus safar la ya'rifu minna ahadun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kami duduk-duduk di tempat Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kita seseorang yang syadidul bayad asyab, pakaiannya amat sangat putih, syadidu sawad syar, rambutnya rapih hitam. La yura alaihi athar safar, tidak nampak padanya bekas safarnya dia. Wa la ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallam. Yang berikutnya adalah dia duduk di hadapan Nabi SAW. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataih. Maka duduknya beliau menempelkan lutut-lututnya dengan lutut Nabi. Wawadha kafaihi ala fahdaihi. Maka diletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku, kasih tahu aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tuz zakah wa tasum Ramadan wa tuhajjal baita inistata'ta ilaih zabila. Islam itu, kata Nabi alaihissalatu wassalam, hendaknya engkau bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua adalah tuqimus shalah, menegakkan salat. Yang berikutnya adalah tu'tuz zakah, engkau tunaikan zakatnya. Wa anta sumu Ramadan. Yang berikutnya adalah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah tahajjul baita'an anistata' ilaih sabila, hendaknya engkau menunaikan haji, itu pergi ke al-bait, itu ke Ka'bah, kalau memungkinkan untuk melakukannya. Maka orang itu mengatakan, qala sadaqta, telah benar engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna yas'alu wa yusaddiquhu. Maka para sahabat terheran. Dia bertanya, tetapi berikutnya mengatakan benarnya. Kalau fa'akhbirni anil iman. Berikutnya orang itu bertanya kepada Rasul, beritakanlah kepadaku apa itu al-iman. Kalau antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadari khairi wa syarrihi. Pertanyaan berikutnya tentang iman. Apa itu iman? Kabarkan kepada kami tentang iman. Maka Rasul mengatakan, antu'min billah, yang pertama, hendaknya engkau beriman kepada Allah, yang kemudian adalah beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan terakhir adalah hendaknya engkau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tentang yang baik atau yang jeleknya. Qala sadaqta. Orang itu mengatakan, telah benar engkau wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu bertanya kembali kepada Rasul, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata orang itu bertanya, kabarkan tentang al-ihsan, maka Rasul mengatakan, al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau telah melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seolah tidak melihatnya, fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah melihatmu. Maka orang itu berkata kembali, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu 'anha bi a'la minas sa'il. Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada sang penanya. Qala fa akhbirni 'anil imaratiha. Kalau gitu beritakanlah kepada kau tentang tanda-tandanya. Tandanya adalah antalida al-amatu rabbataha. Kata Rasul, tanda-tanda hari kiamat akan datang adalah akan seorang hamba akan melahirkan tuannya. Wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'ata syai yatatawaluna fi al-bunyan. Engkau akan melihat orang yang tidak bersendal, tidak berpakaian, di kemudian hari akan yatatawaluna fil bunyan, akan berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Orang yang semula miskin, orang yang semula badu, dari kemudian yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Tumma intalaqa falabissu maliyan sumkala ya Umar atadri masail kultu Allah wa Rasul a'lam. Kemudian orang itu pergi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manisail, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Kultu Allah wa Rasul a'lam. Kala fa'inahu Jibrilu. Atakum yu'allimukum amradinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajari kalian urusan agama kalian. Hadis ini rawahu Muslim. Lalu Imam Nawawi mengatakan talidul amah rabbataha, yakni sayyidataha, wa maknahu antaksuras sarari hatta talat al-um al-ammatu Sariyah binta sayyidaha. Seorang hamba akan melahirkan tuannya. Artinya akan terjadi pahamnya perbudakan, lalu budaknya itu yang melahirkan karena dinikahi karena didahului akan melahirkan tuannya. Wakil agar zalik ada mengatakan yang lainnya. Al-alatu al-fuqara. Al-ala artinya al-fuqara, artinya orang-orang fakir yang di kemudian hari yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam masalah bangunan-bangunan. Al-maliya al-zamanan tawil. Wakana dhalika salasan. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam memberitahkan kepada Umar ibn Khattab setelah lewat 3 hari. Ya Umar, atadri man ista'il. Kapan itu? Setelah berlalu 3 hari, maka Nabi mengingatkan kepada Umar, atadruna man ista'il. Atadri man ista'il. Taukah engkau wahai Umar, siapa yang bertanya waktu itu? Maka Nabi mengatakan, dia adalah Jibril, datang kepadamu, mengajarkan kamu perkara agamamu. Ikhwan fillah azza wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang mulia yang menjadi sumber segala urusan agama. Oleh Imam Nawawi diletakkan hadis ini di bab al-muraqabah, karena di antara makna al-ihsan adalah anta ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini makna dari al-muraqabah, artinya Allah selalu bersama kita, melihat kita, mengawasi diri kita. Ikhwan fillah azani Allah iyyakum. Pembahasan ini sangat panjang sekali, maka kita akan coba potong-potong. Jadi beberapa pertemuan itu pun ada hal yang akan ana singkat. Pertama, ucapan Nabi alaihissalatu wassalam bainama, kata Syekh, hadhi dharaf tadullu ala al-mufaja'ah, walihada ta'ti ba'daha id al-mufidah bil-mufaja'ah. Kalimat bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallam dhata yaumin id tala'alayna rajulun syadidun bayat dan seterusnya. Kalimat bainama, apa ditambah berikutnya ada id, maka menunjukkan al-mufaja'ah. Artinya tiba-tiba. Datang sekonyong-konyong tiba-tiba. Karena ketika itu para sahabat duduk sedang berzikir Nabi, maka datang seseorang yang tiba-tiba. Fabainama sahabah inda julus ittala alaihim rajulun syadidun bayadhi thiyab syadidun sawad syar la yura alai athar safar la ya'rifu min ahad. Ketika itu tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya putih sangat, yang rambutnya hitam sangat dan rapi, tidak nampak adanya athar, bekas dari safar yang jauh. Akan tetapi tidak seorang pun di antara kita yang mengenalnya. Kalau dia bukan seorang musafir, tentu ahlul bilad. Kalau ahlul bilad akan dikenal. Ini tidak nampak bekas safar, tetapi tidak ada seorang pun mengenalnya. Kalimat lahir asal safar yang perlu kita ketahui, bahwa yang namanya seorang kalau habis safar itu ada pengaruh, ada nampak bekas-bekasnya. Entah nampak wajah yang capek atau badan, baju pakaian yang kusut. Terlebih ketika di zaman itu. Di zaman itu, seseorang berkendaraan menggunakan unta atau berjalan kaki. Jalan yang ditempuh adalah gurun atau padang pasir, bukannya jalan beraspal atau berbeton. Sehingga seseorang kalau datang dari luar kota pasti akan wajahnya atau badannya penuh dengan debu. Itu nampak yang dimaksud dengan atharus safar. Orang ini tidak ada atharus safar. Akan tetapi tidak seorang pun yang mengenalnya. Hatta ja'a wa jalasa ila Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai orang itu menduduk dekat Nabi. Dia adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Salah satu malaikat yang agung. Ucapan hatta jalasa ila Nabi sallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, sampai dia duduk kepada Rasul dan menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi, kemudian wawadu akafaihi ala fahdaihi, meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kalimat meletakkan dua tangan di atas pahanya, paha siapa sesungguhnya? Maka ulama mengatakan wato akafaihi ala fahdai nafsihi. Ala fahdai nafsahu la ala fahdai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua tangannya diletakkan ala fahdai nafsihi, di atas pahanya sendiri, bukan pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika min kamal adab fil jalsah al-muta'alim amam al-mu'allim. Ini adalah pelajaran duduknya seorang pelajar di hadapan gurunya. Merupakan adab. Bi'an yajlis bi'adabil wa isti'dad lima sami'a mima yuqal minal hadis. Sehingga dia siap betul-betul apa yang akan disampaikan oleh gurunya itu. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada aku ya Muhammad tentang Islam. Ai ma huwal Islam? Apa itu Islam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah hendaknya engkau yang pertama mengucapkan bersyahadat bahwa tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syekh mengatakan hadar pun awal tashhadu bilisanika nuqtan wa biqalbika iqraran. Ini adalah rukun yang pertama, yaitu engkau bersyahadat dengan lisanmu engkau ucapkan, dengan kalbumu engkau ikrarkan. Ana la ilaha illallah, yakni la ma'bud bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Rukun yang pertama meliputi dua kalimat. Yang pertama adalah la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'bud bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang patut, yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Oleh karena itu, kalimat antashhada an la ilaha illallah, maka tidak ada ilah, fala ilah minal khalq, la malakal muqarrab, wala nabi mursal, wala sams, wala qamar, wala syajar, wala hajar, wala bir, wala wala bar wala bahr wala wali wala sadiq wala syahid la ilaha illa Allah wahdahu. Maka dengan demikian ketika kita mengucapkan anta syahada an la ilaha illallah, anta syahada an la ilaha illallah, maka kita meyakini tidak ada Tuhan dari para makhluk-makhluknya, baik itu apa al-malak al-muqarrab, malaikat yang punya kedudukan di sisi Allah, dekat dengan Allah, tidak pula nabi, malaikat bukan ilah, nabi yang diutus oleh Allah sebagai rasul juga bukan ilah. Wala syams, matahari yang besar bersinar seperti itu juga itu pun ilah. Wala qamar, bulan bukanlah ilah. Pohon-pohonan bukanlah ilah. Batu-batuan bukanlah ilah. Bumi ini bukanlah ilah. Daratan maksudnya. Lautan juga bukan ilah. Para wali, para fadik, para syahid, itu semua bukan ilah. La ilah illa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ilah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini yang Allah utus jami'ur rasul. Semua rasul diutus dengan kalimat ini. Karena Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus, kata Allah, para rasul sebelummu kecuali aku wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali, tidak Tuhan yang patut untuk sembah kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepada aku. Ini risalah yang Allah utus kepada semua nabi. Wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, telah aku utus setiap umat itu rasul. Inti risalahnya ani ibudullah wajtanibut taghut. Misinya yang dibawa oleh para rasul itu adalah hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah at-taghut. Hadhihi kalima idza haqqaqaha al-insan wa qalaha min qalbihi fatal zaman bima taktazihi minal iman wal amal salih fa'inahu yadukul jannahiha. Barang siapa di antara manusia yang meyakini, menjalankan, diyakini dalam kalbunya, maka dia akan beriman dan beramal saleh dengannya, maka dijamin dia masuk surga. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasul alaihi wasallam, barang siapa yang di akhir kalamnya di dunia ini la ilaha illallah dakhala al-jannah. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang yang dikaruniai oleh Allah akhir kalamnya di dunia berucap la ilaha illallah. Karena Rasul mengatakan orang siapa yang berucap dengan ucapan ini di akhir kalamnya, maka jaminan dakhala al-jannah. Kalimat ikrar yang kita ikrarkan dari rukun yang pertama ini, setelah la ilaha illallah, adalah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang artinya adalah antashhad anna Muhammadan bi Abdillah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah. Kita harus yakin ketika kita bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah kita menganggap bahwa Nabi kita Muhammad SAW al-Hashim al-Qurashi al-Arabi, dia adalah Rasulullah utusan Allah. Lam yudkar min siwahu min ar-rasul li'annahu nasakha jami'al adyan. Di dalam ikrar ini tidak disebutkan rasul-rasul yang lainnya selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya dari nabi yang terakhir sudah mansukh. Artinya agamanya juga sudah mansukh. Kullu adyan batilah biba'ati Rasul alaihi salatu wassalam. Maka semua agama adalah batil setelah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali Islam. Semua agama-agama terdahulu sebelum diutusnya Nabi, semua batil dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ucapan syahadat antashhad an la ilaha illallah diiringi dengan anna Muhammad Rasulullah hadhani jam'an syartai al-ibadah wahuma al-ikhlas lillahi al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat syahadat yang dua syahadat itu merupakan syarat dari ibadah. Menjadi konsekuensi dari syarat ibadah adalah dua. Yang pertama, perwujudan dari kalimat la ilaha illallah adalah al-ikhlas lillahi. Ketika kita beribadah harus ikhlas. Karena kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka ketika kita beribadah harus ikhlas. Ini sebagai syarat dari ibadah kita. Tanpa ikhlas lillah, maka syaratnya apa? Maka ibadah kita batal. Yang kedua adalah mutaba'ah Rasul. Konsekuensi ucapan kita ketika kita bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah keharusan kita mutaba'ah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini syarat yang kedua. Tanpa syarat ini terpenuhi, ibadah kita juga batal. Sehingga ketika seseorang beribadah, harus terpenuhi dua syarat, ikhlas lillah dan mutaba'ah. Walihada udhadani ruknani wahidan min arkanul islam, li'anahuma ya'udani ila syai wahid, wahuwa tashih al-ibadat. Oleh karena itu, dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun dua kalimat, akan tetapi dijadikan dalam satu rukun dari rukun Islam yang pertama. Karena kedua kalimat ini mengandung apa, menjadi satu, yaitu benarnya ibadah seseorang. Tanpa kandungan dua kalimat syahadat ini, maka ibadah seseorang batal. Benar dan salahnya ibadah seseorang, diterima dan tidak diterimanya ibadah seseorang tergantung dua kalimat itu tadi. Yang perwujudannya adalah ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah ittiba Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah fa innahu yajib an tashhad bi lisanika muqirran bi qalbika anna Muhammadar Rasulullah. arsalahu Allah ila ilal alamin jami'an rahmatan lil alamin. Kita ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah wajib kita bersyahadat dengan ini dengan lisan kita, dan kita harus meyakini dalam kalbu kita bahwasanya Muhammad Allah utus sebagai rasulnya untuk alam semesta, dan dia menjadikan rahmat lil alamin karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat lil alamin untuk alam semesta semua. Dan juga kita harus meyakini kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah, harus kita meyakini bi anna khatimun nabiyyin, dia adalah penutup para anbiya. Karena Allah mengatakan wa kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad adalah bapak seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin, penutup para anbiya. Sehingga kita harus yakin bahwa Muhammad adalah penutup nabi. Tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Maka fala nabi ba'dahu, tidak ada nabi setelahnya. Wa man adda an-nubuwah ba'dahu fahuwa kafir kadzdzab kadzib. Barang siapa yang mendakwahkan dirinya bahwa dia ada seorang nabi, maka dia pendusta. Akhir dia. Barang siapa saddaqahu bahwa kafir. Barang siapa membenarkannya bahwa ada nabi setelah Rasul alaihissalatu wassalam, maka dia juga kafir. Dan juga ucapan kita wa anna Muhammadar Rasulullah berkonsekuensi antat tabi'ahu fi syari'atihi wa fi sunnatihi wa ala tattadi' fi dinihi ma laysa minhu. Syahadat kita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadar Rasulullah, itu konsekuensinya adalah kita harus mengikuti syariatnya, syariat yang diajarkan oleh Rasul, dan juga mengikuti sunnahnya dan tidak membuat sesuatu yang baru dalam agamanya, tidak melakukan perbuatan bid'ah apa yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kita mengatakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam syariat yang tidak diajarkan oleh Rasul, innahum lam yuhaqqiqu syahadah, bahwa orang-orang itu tidak menjalankan ikrar yang dia ucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia mengatakan innana nuhibbuhu wa nu'azzimuhu fa innahum law ahabbu tamamal mahabbah wa 'azzamuhu tamamat ta'zim ma tuqaddimu baina yadayhi wa la adkhalu fi syari'ati ma laysa minha. Walaupun dia mengatakan aku cinta kepada Rasul, aku mengagungkan Rasul, tidaklah dia termasuk betul-betul mencintai dan mengakui Rasul, kalau dia tidak menjalankan apa menambah-nambahi agama, memasuk-masukkan syariat apa-apa yang tidak diajarkan. Tidaklah dia termasuk orang yang mengagungkan kalau dia masih memasukkan sesuatu yang baru yang tidak disyariatkan oleh agama ini. Maka termasuk dari kesempurnaan syahadat seseorang, dari syahadat anna Muhammadur Rasulullah, antusaddiqa fima akhbaro bihi, engkau membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau engkau berikrar wa anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya adalah engkau membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kullama shahha anhu wajaba 'alaika an tusaddiqa bihi wa alla tu'arid hadha bi aqlika wa taqdiratika wa taswiratik li annaka law lam tu'min illa bima saddaqa bihi aqluka lam takun mu'minan haqiqa bal muttabi'an li hawaka la akhidan bihadaka. Kalaulah seseorang berikrar wa anna Muhammad Rasulullah, dikatakan sempurna syahadatnya itu kalau dia membenarkan perkabarannya. Maka segala sesuatu perkabaran yang benar itu dari Rasul, maka wajib atas kita membenarkannya. Jangan sampai kita menentangnya, membantahnya, membantah dengan akal, membantah dengan gambaran-gambaran yang ada pada benak kita. Karena kalau engkau tidak membenarkan apa yang kau imani dengan akalmu, maka engkau tidak bisa dikatakan telah beriman dengan benar. Bahkan engkau tak dikatakan telah mengikuti hawamu, maka tidaklah engkau termasuk orang yang mendapat hidayah. Al-insan ladhi yu'min bir rasul alaihi salatu wassalam haqqan yaqulu fi ma shahha anhu min al-akhbar sami'na wa amanna wa sadaqna wa saddaqana. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia akan mengatakan atas sesuatu yang benar dari perkataan Rasul, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na, amanna, wa sadaqana. Aku beriman dan aku benarkan. Kemudian bukti dari seseorang telah menjalankan syahadatnya anna Muhammad Rasulullah, alla taghlu fihi. Jangan sampai kita berlebihan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang namanya berlebihan itu? Fatunzilu bimanzilah akbar min manzilati alati anzalahu Allah iyaha. Itu dikatakan berlebihan kalau engkau menjadikan Rasul itu tidak seperti yang Allah telah utuskan, telah tetapkan untuknya. Kalau engkau menjadikan Nabi kita Muhammad SAW melebihi dari apa yang telah Allah gariskan, maka engkau dikatakan telah melampaui batas. Kita dilarang. Ucapan kita anna Muhammad Rasulullah, itu artinya kita membatasi Muhammad sebagai Rasul saja, bukan sebagai Allah. Dikatakan melampaui batas, kalau seseorang ya'taqiduna anna Rasul yakshafa ad-dharr. Kalau seseorang meyakini bahwa Rasul bisa menghilangkan mara bahaya. Hatta anahum inda qabrihi yas'aluna nabiyya sallam mubashara an yaksif ad-dar anhum. Wa yajlib an-naf' lahum. Termasuk perkara yang melampaui batas ketika seseorang menganggap bahwa Nabi bisa menghilangkan sesuatu mara bahaya. Kemudian dia meminta di hadapan kubur Nabi, ya Rasulullah, hilangkanlah mara bahaya yang menimpa diriku. Ya Rasulullah, sembuhkanlah aku. Ya Rasulullah, jauhkanlah aku dari derita ini. Atau yang serupa itu. Atau meminta sesuatu yang bermanfaat. Ya Rasulullah, berikanlah aku rezeki. Ya Rasulullah, berikanlah aku anak. Ya Rasulullah, berikanlah aku ini dan itu. Maka ini termasuk orang yang melampaui batas. Hadza hulu fi rasul wa syirk billahi azza wa jal. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan hulu pada rasul dan perbuatan syirik terhadap Allah azza wa jal. Sementara Nabi SAW ba'da mautihi la yamliku li nafsi syai'an abadan. Nabi tidak menguasai untuk dirinya sendiri pun sesuatu apapun. Maka seseorang yang melakukan hulu kepada Nabi SAW, menganggap bahwa Nabi bisa punya kemampuan menghilangkan doror atau bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, dia telah melampaui batas. Dia tidak bersahadat dengan benar terhadap Allah, tidak bersahadat dengan benar kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati. Karena Nabi, huwa abdun ka ghairihi minal ibad, dia adalah seorang hamba seperti yang lainnya. Sementara Allah adalah ma'bud. Hanya Allah saja al-ma'bud. Idzan naqul li ha'ula'i alladziina najiduhum yaghluna bi rasulillahi sallam yanzilunahu fawqa manzilati allati anzalahu Allah naqul lahum innakum lam tuhaqqiqu la shahada an la ilaha illallah wa la shahada anna muhammada rasulullah. Dengan demikian kita sampaikan kepada mereka orang-orang yang melampaui batas kepada Rasul. Dia mendudukkan Rasul di atas apa yang telah Allah dudukkan Nabi-Nya. Maka kita katakan kepada mereka, bahwasanya kalian tidak menjalankan syahadatnya dengan benar. Tidak syahadat la ilaha illallah, tidak pula syahadatnya Muhammad Rasulullah. Al-muhim anna hataini syahadataini alaihima kul Islam. Yang jelas, dua syahadat ini wajib atas setiap al-Islam. Lalu kalau ada insan an yatakallam ala ma yata'alak bihima, mantuqan wa mafhuman wa madmunan wa isyarah istirah ayaman, walakin nahnu asyarna isyarah ila ma yata'alak bihima, nas'alallah ayaj'alana wa iyyakum mimman yuhaqqiquhuma aqidatan wa qawlan wa fi'lan. Oleh karena itu, ketika seseorang berucap dengan kedua kalimat mantukan wa mahuman, baik ucapan secara lisan ataupun secara paham, maka ucapan inilah yang benar harusnya kita berucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarasulullah harus dengan ucapan yang benar, dengan harus paham yang benar pula. Semoga Allah SWT bisa memberikan kepada kita menjalankan keduanya dan meyakini apa dengan di dalam akidah kita, baik ucapan atau dalam perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah rukun yang pertama. Insyaallah kita akan masuk ke rukun yang kedua di hari yang akan datang, biiznillah. Intinya adalah dalam rukun yang pertama kita diperintahkan untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan ucapan dari bentuk ikrar dan juga dengan ucapan dengan lisan dan ikrar dengan batin, diyakini bahwa Allah SWT satu-satunya zat yang memiliki atau yang berhak untuk diibadahi, maka kita beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala, dan kita berikrar wa anna Muhammadar Rasulullah, meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang dengan itu, karena dia adalah utusan Allah, maka beribadahnya kita kepada Allah harus dengan tata cara yang Rasul alaihi salatu wasalam ajarkan kepada kita. Itulah bentuk ibadah. Itulah bentuk dari kita ittiba kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hamdulillahi. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Afwan, barakallahu fi. Insyaallah kita akan berhubung pada pertemuan akan datang, insyaallah. Insyaallah, bismillah. Ya khair. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.